Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sadarku kebasahan penajuan, kau minta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah serius dalam senyuman. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan nasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Terkilas hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Diri amat terhina kau lakukan. Terasa diri amat terhina.